Haleluya. Shalom sekali lagi untuk kita semua bersyukur sore hari ini, malam hari ini kita dapat bergabung sekali lagi dalam ibadah Indonesian Service. Walaupun ibadah kita adakan dalam online saja, tapi kita bersyukur. Ya, ini satu kesempatan yang begitu indah, begitu baik sekali untuk kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sekali lagi, kita dapat belajar firman Tuhan. Oke, untuk ya sepanjang bulan ini, bulan September, ya tema bulanan untuk pembelajaran firman Tuhan kita ialah pengorbanan, kerendahan hati. Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Haleluya. Oke, dengan oke. Saya ingin kita melihat satu ayat daripada 2 Korintus pasal 5 mulai daripada ayat 16 sampai 21. Oke. Di dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus menyebutkan dua hal yang penting supaya kita hidup untuk Kristus. Dan kedua hal ini merupakan dampak ataupun apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita dengan kematiannya di kayu salib, yaitu pembaruan dan pendamaian. Tema saya ya, untuk firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus memberikan pembaruan dan pendamaian. Oke, pengorbanan Tuhan Yesus memberikan pembaruan dan pendamaian. Kita tahu, dan saya percaya setiap kita yang telah mengenal Tuhan Yesus, pada awal kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan kita ini, kita merasakan, saya percaya kita masing-masing merasakan satu pembaruan dalam kehidupan kita. Okay. Bukan saja pembaruan secara rohani, tetapi pembaruan secara pikiran kita, cara minda kita. Oke. Okay. Saya percaya apabila kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita merasakan bahwa pembaruan yang Tuhan Yesus berikan itu benar-benar ada. Oke. Okay. Sampai kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita itu, kita melihatnya secara rohani, ya. Dan kita melihat apabila banyak hal yang terjadi dalam dunia ini, kita melihat bahwa itu adalah satu hal yang kalau kita pikirkan kembali adalah satu hal yang sangat tidak baik di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita melihat apa pembaruan yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Oke. Pengorbanan Tuhan Yesus untuk memberikan pembaruan kepada kita. Dalam ayat 17, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Oke. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di sini dikatakan, di siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Di sini kita melihat satu hal yang Tuhan Yesus lakukan ataupun berikan kepada kita, yaitu perubahan hati yang menyeluruh. Ini perubahan hati yang menyeluruh. Dikatakan di sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jika dia memang orang Kristen dan ingin membuktikan bahwa dirinya sebagai orang Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Okay. Sebahagian orang mengartikan bahwa hendaklah ia menjadi ciptaan yang baru. Inilah yang harus menjadi perhatian kita semua sebagai orang yang ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Okay, bukan saja mendapat kita mendapat nama baru, kita mendapat pakaian baru, melainkan juga kita mendapat hati dan sifat yang baru. Okay. Dan begitu besar perubahan yang dikerjakan oleh anugerah Allah di dalam jiwa kita sehingga dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu. Dan apa yang lama sudah berlalu itu? Apa yang maksudnya yang lama sudah berlalu itu? Yaitu pikiran-pikiran lama. Okay, pikiran-pikiran lama, asas-asas hidup yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama sudah berlalu. Dan semuanya ini harus menjadi baru. Okay. Kita lihat di sini anugerah yang memperbaharui, menciptakan sebuah dunia baru di dalam jiwa kita. Semuanya menjadi baru di dalam Tuhan. Okay. Orang yang dijadikan baru bertindak berdasarkan asas-asas baru dan poduman-poduman yang baru. Dan tujuan-tujuan yang baru. Dan semuanya baru di dalam Tuhan. Okay. Itu adalah pembaruan yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus berikan kepada kita. Perubahan hati yang menyeluruh. Haleluya, saya percaya kita semua yang ada di sini pada saat ini, kita semua merasakan pembaharuan itu yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga saya percaya, oleh karena pembaharuan itu kita sanggup, okay, bersama-sama di dalam ibadah ini. Walaupun ibadah online, tetapi kita sanggup bersama-sama, okay, mengasingkan masa kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya sangat bersyukur hari ini kita ramai, banyak yang bersama-sama dengan kita. Ini satu jawaban doa juga untuk kita. Kita selalu berdoa supaya banyak anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan kita di dalam ibadah ini, dimanapun kita berada, dimanapun kita menetap pada saat ini. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, Tuhan mempersatukan kita di dalam ibadah ini walaupun secara online. Haleluya. Oke. Okay. Mari kita lihat seterusnya pengorbanan Tuhan Yesus yang Dia berikan kepada kita, yaitu pendamaian. Oke. Okay. Pendamaian di dalam ayat 18 sampai 19. Dikatakan di sini bahwa pendamaian itu sebagai hak istimewa yang tidak bisa diganggu gugat. Okay. Pendamaian mengandaikan ada satu pertikaian atau retaknya persahabatan. Dan dosa sudah membuat keretakan itu. Dosa telah memutuskan persahabatan antara Allah dengan manusia. Hati orang berdosa penuh dengan permusuhan melawan Allah. Dan sudah sewajarnya Allah murka dengan si pendosa. Namun kita melihat di sini ada kemungkinan untuk berdamai. Di mana Yang Maha Kuasa di surga, Yang murka bersedia untuk didamaikan. Di dalam ayat 18, dikatakan di sini, saya baca, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Haleluya. Ia telah menunjukkan sang pengantara bagi pendamaian itu. Ia telah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri oleh Yesus Kristus. Allah di sini kita harus akui dia dari awal sehingga akhir. Apa yang dikerjakannya dan dilaksanakan oleh sang pengantara. Di segala hal yang berkaitan dengan pendamaian kita oleh Yesus Kristus itu berasal dari Allah. Yang dengan perantaraan Yesus Kristus telah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Dan menjadikan dirinya betul bisa didamaikan dengan para pelanggar. Okay. Tanpa menyalahi atau melanggar keadilan atau kekudusannya. Okay. Ia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran manusia. Tetapi justru melonggarkan keketatan perjanjian pertama yang sudah dilanggar. Okay. Dan dia tidak menuntut keuntungan yang diperolehnya melawan kita atas pelanggaran itu. Sebaliknya, di sini kita melihat dalam ayat ini sebaliknya, ia mau mengadakan, okay, mengadakan persepakatan yang baru dan perjanjian yang baru berdasarkan anugerah. Sesuai dengan tujuan dan perjanjian itu. Di sini juga kita melihat dengan cuma-cuma Allah mengampuni dosa kita, membenarkan kita dan oleh membenarkan kita oleh anugerahnya. Haleluya. Kita juga melihat di dalam ayat 18 ini bagaimana pendamaian itu satu bentuk pelayanan. Okay. Ya, Tuhan telah menentukan pelayanan pendamaian ini. Kita tahu bahwa setiap firman yang ditulis dalam Alkitab ini itu adalah ilham daripada Allah sendiri. Okay, setiap hamba-hamba Tuhan yang menulis di dalam firman Tuhan, mereka telah mendapat ilham daripada kuasa Roh Kudus untuk menulis firman Tuhan yang berisi kata-kata pendamaian yang menunjukkan kepada kita bahwa damai diperoleh dengan darah salib. Bahwa pendamaian terlaksana dan memandu kita. Okay, bagaimana kita bisa ikut ambil bahagian di dalamnya. Pelayanan pendamaian ini, kalau kita lihat bagaimana pelayanan pendamaian ini adalah isi yang semua hamba Tuhan harus tawarkan kepada orang-orang berdosa. Okay. Pelayanan pendamaian. Bukan saja hamba-hamba Tuhan yang harus menawarkan hal ini kepada orang berdosa, tapi kita semua yang ada di sini pada saat ini. Okay. Kita juga dituntut untuk melakukan pelayanan pendamaian ini. Kita juga harus menyatakan kepada orang yang belum mengenal Tuhan bahwa kita telah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus. Okay. Tuhan Yesus telah memberikan jalan pendamaian itu kepada kita. Dan pendamaian di sini dikatakan sebagai kewajiban. Okay. Pendamaian di sini dikatakan sebagai kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Kita lihat seterusnya ya, dalam ayat 20. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Kalau kamu melihat di sini, kita melihat bahwa pendamaian itu satu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Karena Allah bersedia didamaikan dengan kita. Begitu besar Allah kita ya. Allah bersedia didamaikan dengan kita. Dan kita harus dibenarkan dengan Allah. Dan merupakan satu tujuan ataupun rancangan agung daripada firman Tuhan yang mendamaikan itu. yaitu untuk membuat orang mengakhiri permusuhan mereka melawan Allah. Hamba-hamba Tuhan yang setia atau adalah duta-duta Kristus yang diutus untuk merundingkan damai dan pendamaian dengan orang-orang berdosa. Okay, mereka datang dalam nama Allah dengan permohonan-permohonannya yang rendah hati bertindak mewakili Kristus. Okay. Melakukan apa yang harus dilakukan ketika berada di dalam di dunia ini. Okay. Kita semua adalah pelayan pendamaian itu. Ini dikatakan di sini, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Okay. Pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar sekali untuk kita, sehingga dia sanggup untuk mati di kayu salib, untuk memberikan pendamaian kita, memberikan pendamaian kepada kita supaya kita tidak lagi dikatakan sebagai orang yang berada di bawah hukum dosa. Tapi Tuhan Yesus, okay, telah memperdamaikan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar sekali kepada kita, sehingga ia sanggup mati di kayu salib untuk kita pada saat ini. Mari kita melihat seterusnya adalah dalam ayat 21. Okay. 2 Korintus pasal 5 ayat 21, ayat terakhir dalam firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan di sini, dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Dia yang tidak mengenal dosa, Tuhan Yesus, korban yang dipersembahkan, ia telah dibuat menjadi dosa. Kita harus ingat dan sadar di sini dikatakan bahwa ia telah dibuat menjadi dosa. Oke, okay? Bukan pendosa. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, ya. Itu harus kita ingat. Oke, okay? Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia telah dibuat menjadi dosa. Oke. Okay? Menjadi persembahan dosa dan korban untuk dosa bagi kita. Maksudnya di sini adalah di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Okay? Di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Ini satu perkara yang sangat luar biasa, yang ajaib Tuhan berikan. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh anugerah Allah melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Kita lihat di sini juga bagaimana Kristus yang tidak mengenal dosa. Tuhan Yesus tidak mengenal dosa dalam apapun dalam dirinya. Telah dijadikan dosa untuk kita. Ini satu pengorbanan yang Tuhan Yesus, yang begitu besar sekali Tuhan Yesus berikan kepada kita. Begitulah kita yang tidak mempunyai kebenaran. Okay? Apapun dalam kita sendiri dibenarkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Kita dibenarkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus. Pendamaian kita dengan Allah hanya Allah melalui Kristus Yesus. Oleh kerana jasanya, oleh sebab itu dialah yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Dan kebenarannya saja yang harus kita sebutkan. Hanya kebenaran Tuhan Yesus. Hanya kebenaran Tuhan Yesus. Haleluya. Itu adalah pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Okay. Dia memberikan kita pembaharuan, satu pembaharuan yang benar-benar luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Kita diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Allah, melalui kematian Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan. Mari kita terus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saya percaya semua kita menghadapi banyak cabaran dan dugaan dalam kehidupan kita ini. Tapi apabila kita berserah penuh di dalam Tuhan, secara total kita serahkan kehidupan kita ini di dalam Tuhan, saya percaya kita mampu menghadapi semuanya itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Sungguh besar Tuhan yang kita sembah. Amin. Agung Tuhan yang kita tinggikan. Haleluya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai sini. Haleluya, saya kembalikan kepada Pastor Brett. Haleluya, puji nama Tuhan, terima kasih Pak Jack. Semoga semua yang ditabur hari ini Tuhan boleh menjadi benih yang baik, yang tumbuh pada waktunya Tuhan, dan tidak akan kembali dengan sia-sia, dan kembali dengan berbagai macam cara memberkati kita pada waktunya Tuhan, membuat kita dibebaskan lewat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa kami ucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mengenal karunia pendamaian dan pembaharuan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Biar kami tidak sia-siakan Tuhan waktu-waktu kami Tuhan. Kami boleh berlatih Tuhan untuk beriman, berpengharapan, dan mengasihi penuh dalam Kristus. Kami adalah ciptaan baru yang telah didamaikan. Kami memiliki Allah yang mengambil langkah kasih pertama-tama, yang menerima kami, membenarkan kami, memutuskan kami, membuat kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh apa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Semua umat yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Amin.